Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan syarah dan keterangan dari Abul Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Masih berkenaan dengan kalamullah, firman Allah, ada dua sekte pokok yang disebut, yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Maka kata Ibn Abilis Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, fayajibul akhdu bima fi qawli kullin minat ta'ifataini minat su'ab. Maka wajib mengambil kebenaran yang ada pada pendapat masing-masing dari dua kelompok tersebut. Wal-utul dan berpaling dari amma ya'utul syar'u, apa yang ditolak oleh syariat dan akal sehat, min qawli kullin min huma, dari pendapat masing-masing dari keduanya. Fa'idha qalu lana, jika mereka berkata kepada kami, fahada yalzamu an takuna al-hawadisu qamat bihi. Maka jika Allah itu berbicara kapan saja Allah kehendaki, fahada yalzamu, maka konsekuensinya hawadis ada sesuatu yang baru yang ada pada Allah. Dan ini kaidah pokok Asy'ariyah untuk menolak semua sifatul af'al. Karena Allah itu, Tuhan itu harus qadim, dan supaya dia beda dengan alam, dan tidak boleh ada sesuatu yang hadis pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus qadim secara sempurna zatnya dan semuanya. Maka kalau ada sesuatu yang hadis pada Allah, sesuatu yang baru pada Allah, semacam ya Allah berbicara kapan Allah mau, berarti ada sesuatu yang baru. Pas di satu waktu Allah mau berbicara, dia berbicara, yang sebelumnya itu tidak ada. Maka konsekuensinya, nah, antakun al hawadis qamat bihi, dan ini dalil, ini dalil asaira. Maka cukup dengan ini jadi bantah. Nanti ada hawadis pada Allah. Pada Allah harus qadir. Maka jawaban kami, perkataan ini mujmal. Paman angkau aku belakum kemal hadis bihadal makna, bihadal makna bihi ta'ala minal a'immah. Maka siapakah sebelum kalian wahai asairah yang mengingkari kemal hawadis, adanya sesuatu hal yang menghadis pada diri Allah, bihadal makna dengan pengertian semacam ini, adanya hawadis bihi ta'ala pada Allah ta'ala, bihadal makna dengan pengertian semacam ini, minal a'imah, dari para imam. Dalam pengertian sampai-sampai Allah tidak boleh punya perbuatan. Wa nususul Qur'an wa sunnah tatadammanu dhalika. Dan redaksi teks Qur'an dan sunnah memuat hal itu. Wa nususul a'imah aydan. Dan teks perkataan para imam juga menunjukkan demikian. Mereka mengakui adanya perbuatan pada Allah. Ma'asawihil akli, ditambah akal sehat pun mendukung hal ini. Dan kita lihat catatan kaki dua. Maka tak menawai berata laisat bin asma'i balil ibrati bil ma'ani. Balil ibrati bil ma'ani. Fama telan mengkola inna Allah fi jihadin au fi makanin wa qasata bidzalika walqawfiyati lillahi ta'ala yukol lahu samina bima syita makinal makna waladihi mas'aluka waladika tamaman mas'alatuna hadihi aladihya anna allaha yatakalamu syai'an fa syai'an ma'akulina anna asla sifatil kalami azaliyun watimun la labdida alamu mahadi sifatu qa'imatun bila dillahi la biwairi kalau sammaha al-mu'tazilatu wal-asya'iratu wal-jumiyatu di kiamil hawati di idha dillahi walayaduru idha tanal mu'tazilatu makna sahihu, makna sahihu as-sabiqu bayanu. Nah, tidaklah dilakukan bahasa yang jadi tolak ukur, bukalah ya, bukalah nama, bukalah cover ya, namun isi. Antal ibratu, maka yang jadi tolak ukur ini menilai benar dan salah adalah al-ma'ani, adalah makna ya, pesan yang terkandung di dalamnya. Maka misalnya ada orang yang mengatakan Allah itu fi jihadi satu arah atau di satu tempat, dan maksudnya adalah itsbat al-ulu, Allah itu ada di atas seluruh makhluk, wal fawqiyah, Allah itu di atas seluruh makhluk dan sifatnya ada pada Allah Ta'ala. Kita katakan samihan namailah hal ini dengan nama apa saja yang kalian, yang engkau kendaki, akan tapi maknanya itulah yang kami minta. Maka seperti itu juga teman-teman sama proses permasalahan kita ini, yaitu Allah itu berbicara sedikit demi sedikit. Dulu berbicara, sekarang diam, terus besok berbicara lagi. Maka kau lina ditambah pendapat kita rasanya aslu sifatil kalam, yang nama lainnya adalah nau'ul kalam atau jinsul kalam, itu azali. Dan nau'ul kalam atau aslu sifatil kalam itu artinya Allah bisa berbicara, tidak pernah bisu sejak dulu tanpa awal. Maka itu azali dan qadim, tidak ada titik awalnya. Dan sifat ini, yaitu sifat bisa berbicara, itu ada pada zat Allah, bukan sesuatu di luar zat. Maka seandainya Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Jahmiyah menamai hal ini dengan qiyamul hawadits pada zat Allah, maka itu tidak masalah. Tidak kanal mu'ad bihadzi tasmiyah, jika yang dimaksud dengan penamaan ini adalah makna yang benar yang telah lewat penjelasannya. Kemudian wala syakka anna rusul alladhi khatabun nasa, tidak dilakukan bahasa yang para rasul yang berbicara kepada manusia dan mengkabarkan kepada manusia. Anallaha, bahasanya Allah berfirman, Allah itu nada menyeru dari tempat yang jauh, naja berbicik, wa yakul dan berkata dengan bentuk mudore, lam yufimuhum, maka Allah tidaklah memahamkan mereka, Allah tidaklah yufimuhum, Allah tidaklah ar-rusul, maka tidaklah para rasul itu memahamkan mereka bahasanya ini, ini sifat berbicara adalah makhluk yang terpisah anhu dari zat Allah, bal alladhi afhamuhum, yang mereka pahamkan kepada manusia adalah anallaha nafsu anafsahu, Allah itu sendirilah yang berbicara, dan berbicara dan sifat bisa berbicara dan berbicara itu ada pada zat Allah, tidak pada selain Allah. Wa ana, dan bahasanya Allah wallazi takallama bihi, Allah lah yang memfirmankannya dan mengatakannya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis al-Ifki, wala sya'ni, dan sungguh kasusku fi nafsi, menurut hatiku dan diriku terlalu rendah jika Allah sampai yatakallamullahu fiyya, Allah berbicara tentang kasusku, wahyu, dengan wahyu itu wahyu, wahyu itulah yang dibaca, itu wahyu Al-Quran. Maka Isa cukup mengharapkan ada wahyu berupa mimpi atau yang lain, tidak sampai ayat Al-Quran. Maka lihat ayat takallamallahu fiyya, walau kana al-muradu min dhalika kullihi, seandainya maksud dari itu semua adalah khilafah mafhumihi, beda dengan apa yang bisa dipahami, la wajib bayanuhu, maka wajib dijelaskan. Karena kaidah mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Maka mafhum yang kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh para rasul bahasanya Allah itu berbicara dan Allah itu sendiri yang berbicara, bukan sesuatu, bukan makhluk, bukan sesuatu yang Allah ciptakan, dan bukanlah sesuatu yang di luar zat Allah. Itu yang kita mafhumi, kita tangkap dari dalil-dalil tentang kalam. Di antaranya tadi perkataan Aisyah tadi. Maka seandainya bukan seperti itu maksudnya, Bukan bahasanya, maksudnya Allah tidak berbicara. Dengan berbicara dalam makhluk yang Allah ciptakan, tentu wajib dijelaskan. Tidak boleh tanpa penjelasan. Nah, kaulu wal kalamu wa inna ma qama al kalamu bi ghairihi wa inna za'amu annahum quluhu fa'u fa'u min dhalika qudran min tashbihi hadaran min at-tashbihi hadaran dhalika hadaran min tashbihi fala yathbitu fala yathbitu sifatan ghairahu fa innahum idha qalu ya'lamu la ka'ilmina qulna wayatakallamu la ka takallumina wakadalika sa'irus sifat. Nah, dan tidaklah dikenal dalam bahasa Arab, tidak pula pada akal sehat, qailun, adanya seorang yang berkata-kata, mutakallimun, dan seorang yang berbicara. Namun berbicara dan berkata-kata itu layakumu bi al-qawlu wal kalamu. Namun berbicara dan berkata-kata itu tidak ada pada dirinya. Baiklah, maka ma'al kalamu bighairihi, namun berbicara dan berkata-kata itu malah ada pada yang lain, sesuatu di luarnya. Maka itu satu hal yang tidak ada menurut bahasa, menurut akal sehat. Baik, saya anggap meskipun mereka beranggapan bahasanya dengan demikian, mereka faru min dalika, mereka lari dari dengan hal itu, mereka mau lari. Hadaran tashbih karena khawatir terjemus dalam tashbih. Dan jika mereka konsekuen, maka fala yuthbitu sifatan ghairahu, maka mereka tidak akan menetapkan satupun sifat selainnya. Namun anehnya mereka mengatakan, contohnya Asy'ariyah, fa'inam idha qalu, maka mereka jika mengatakan Allah itu berilmu namun tidak seperti ilmunya makhluk. Maka kami katakan berkenaan dengan masalah kalam, Allah juga berbicara tidak seperti pembicaraan makhluk. Dan kaidah ini berlaku untuk semua sifat. Nah, Satria, catatan kaki. هذا حكم وإلزام جيد من الشارح لمن ينفي صفة الكلام ينفي صفة الكلام لمن ينفي صفة الكلام عن الله بزعمهم أن ثبوتها يستلزم تشبيها ويقال له يلزمك ألا تثبت أي صفة لله لأنك لو أثبت صفة مثل السمع والحياة يلزم على قاعدتك أن يكون السمع والحياة كالسمع وحياة المخلوق لأنك حين نفيت صفة الكلام قلت يلزم من ثبوتها أن يكون مثل صفة المخلوق وهكذا سائر الصفات التي تثبتها فإما أن تثبت سائر الصفات مع نفي التمثيل أو أن تنفيها جميعا من أجل على حذر زعمه التشبيه أو أن تنفي البعض وتثبت الآخر فالأول مذهب السلفي والثاني مذهب الجهمية والثالث مذهب الأشاعرة والكلابية ومن سار على أصولهم الفاسدة المتناقضة إذ ما يقال في بعض الصفات يقال في بعض الآخر وهذا الإلزام إنما هو لهؤلاء الأشاعرة والكلابية فالخطاب موجه لهم وبالله التوفيق. Nah, hadapan adalah sanggahan wa ilzamun, dan ilzam tuntutan untuk konsekuen yang baik, yang bagus dari pensara. Liman, untuk orang yang meniadakan sifat berfirman, berkata-kata dari Allah dengan anggapan anna thubutaha, bahasanya menetapkan sifat yastazimu atasbiha, mengharuskan atasbiha, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fayuqalu lahu, maka kita katakan kepada orang yang demikian, yang mengatakan bahasa menetapkan sifat itu mengharuskan tasbih. Yalzamuka ala tuthbita ayya sifatilillah. Jika anda konsekuen, maka wajib bagi anda untuk tidak menetapkan sifat apapun bagi Allah. Lianna kalau athbata sifatan, kalau seandainya anda menetapkan sifat, misalnya mendengar atau hidup, yalzamu, maka konsekuensinya ala kaidah, jika menurut kaidah anda, bukan kaidah kami, ayakuna asamu wal hayatu, maka mendengar dan hidupnya Allah itu seperti mendengar dan hidupnya makhluk. Di anak kekana anda hina nafaita, ketika anda mengingkari sifat berbicara, anda mengatakan yang semua konsekuensi dari min thubuti adanya sifat berbicara ayakuna misla sifatil makhluki. Jadi bahasanya itu seperti sifatnya makhluk. Wa hakadha sa'iru sifatil lati, dan demikian semua sifat allati tuthbituha, yang anda tetapkan. Maka kalau anda konsekuen, fa'imma, maka ada dua pilihan, maka boleh jadi anda tetapkan semua sifat ma'a diiringi dengan peniadaan tamsil, sebagaimana akidah salaf, atau anda meniadakan semua sifat min ajri, dalam rangka menurut anggapan anda at-tasbih, menghindari tasbih, sebagaimana akidah Mu'tazilah. Atau anda kontradiktif, meniadakan sebagian sifat dan menetapkan sifat yang lain, sebagaimana pendapat Asy'ariyah. Maka antas sa'ir sifat ma'na fi tamtsil, ini mazhab salaf. Atau an tanfiyaha jami'an, atau anda tiadakan semuanya, ini mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah. Adapun yang ketiga, tanfiyah al-ba'd wa tathbit al-akhar, maka ini adalah mazhab Asy'ariyah dan Qulabiyah. Faman sara ala usulihim, dan orang yang berjalan di atas kaidah mereka yang rusak dan kontradiktif. Itma yuqalu fi ba'd sifat, karena apa yang dikatakan untuk sebagian sifat dikatakan untuk sebagian yang lain. Wa hadha ilzam, dan pemaksaan untuk konsekuen. Innama, yang tadi disampaikan oleh Bansara oleh Ibn Abil Is, innama hanyalah berlaku ditujuk, hanyalah berlaku untuk Asy'ariyah dan Qulabiyah. Fal khitab, maka khitab, maka seruan muwajjah ditujukan kepada mereka. Wabillahi taufiq. Mu'afatika min uqubatika, wa fa qawlihi a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, wa fa qawlihi wa'udhu bi'azamatika an yu'talu min tahtina. Kullu hadhihi min sifatillahi ta'ala, wa hadhihi al-ma'ani masbutatun fi mawadi'iha, wa innama isyaratan. Nah, hal yukur, apakah satu hal yang logis, ada sesuatu yang qadirun berkuasa, namun dia tidak ada kuasa pada dirinya. Sesuatu yang hidup, namun tidak ada kehidupan pada dirinya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, yaitu allati la yajawizuhunna barun wala fajirun, yang tidak bisa dilampaui oleh barun wala fajirun, oleh orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka. Catatan kaki dari kelima Ahmad, diriwayat oleh Ahmad Ibn Abi Syaibah, Abu Ya'la, wa jam'un, dan sejumlah ulama sebagaimana di Al-Isabah, dari hadis Abdurrahman bin Khumbash. Al-Hafidh mengatakan di Al-Isabah, Watakahu yakni Abdurrahman al-Bukhari fi sahabah. Bukhari itu menyebutkan Abdurrahman ini sebagai bagian dari sahabat. Faqal, Bukhari mengatakan di sanadnya terdapat masalah. Ibnu Mandah mengatakan pada hadisnya terdapat kemursalan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wala'ala boleh jadi Ibnu Mandah arada menginginkan memaksudkan bahasa itu karena Abdurrahman ini tidak menegaskan kalau dia mendengar. Hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tapi al-mu'tamad yang menjadikan pegangan ala man jazama bi anna lahu suhbah. Orang yang menegaskan bahwasanya dia adalah sahabat Nabi sebagaimana Bukhari. Sekian dari Ali Sobat. Untuk kata muhaqqiq wal hadis dan hadis ini takarahu disebutkan rasa mukbil di fi ziyadatihi ala as-sahih al-musnad. Dalam tambahan-tambahan beliau pada kitab as-sahih al-musnad. Fahal yakulu akil, maka adakah orang yang berakal mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bi makhlukin, meminta perlindungan dengan makhluk. Bal hada, namun ini kaqaulihi sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan ridhamu agar terhindar dari murkamu. Aku berlindung dengan mu'afatika, maafmu dari hukuman dan siksaanmu. Kaqaulihi dan sebagaimana diatkan oleh Muslim, sebagaimana doa Nabi, aku berlindung dengan izzatillahi, kemuliaan Allah dan kuasa Allah dari kejahatan apa yang aku jumpai dan apa yang aku takutkan. Diatkan oleh Muslim. Demikian juga sebagaimana doa Nabi, aku berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai aku terbunuh dari arah bawah. Kulahatihi, ini semua min sifatillah, adalah sifat-sifat Allah. Wahadil ma'ani dan sifat-sifat ini mabsutatun, dijelaskan panjang lebar di tempatnya. Fa inna ma'usiru ilaiha huna isyaratan. Isyarat di sini artinya pembahasan sekilas. Maka aku bahas secara sekilas di sini. Dan banyak dari mutaakhir Hanafiyah, lama Hanafi yang belakangan, al-annahu maknan wahidun, bahasanya firman Allah itu cuma isinya satu makna. Wata'adud dan berbilang, watakathur dan banyak, watajazuh dan memiliki bagian-bagian, watabakudun dan memiliki ba'dun-ba'dun, itu terjadi pada dalalah. Lafil madlul. Lafil madlul. Apa itu dalalat dan apa itu madlul? Terlihat catatan kaki saya bacakan. Dalalat maksudnya adalah al-alfaz, teks, ibarat dan ungkapan yang kita baca dan kita dengar dari Al-Qur'an. Dari seorang pembaca. Yaitu pembaca Al-Qur'an. Fahiyya, maka ini semua teks menurut mereka itulah yang tata jaza, yang memiliki bagian wa tata ba'ad dan memiliki ba'dun ba'd. Memiliki bagian karena dia makhluk. Dan telah lewat penjelasan hal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan madlul adalah al-kalam am nafsi. Ini adalah kata batin yang ada pada zat Allah Ta'ala. yang kosong dari huruf dan suara. Fahuwa, maka dia tidak yatajazza', tidaklah memiliki bagian abadan sama sekali. Sehingga falqari, maka orang yang membaca Al-Quran, jika dia membacanya dengan bahasa Arab, jadilah dia Quran. Jika dibaca dengan bahasa Suryani, jadi Injil. Jika dibaca dengan bahasa Ibrani, jadi Taurat. Fal ibarat, maka maka ungkapan wal alfad dan teks itulah yang berbeda dan berbilang. Adapun pesan di balik teks atau al-matlul, berarti bisa di berdasarkan penjelasan bahasa matlul itu kalam nafsi yang menjadi sumber, berarti makna di balik teks yaitu al-makna al-qa'im bidatillah, yaitu satu makna yang ada pada zat Allah itu yang tunggal. Hakadha qalu, demikian yang mereka katakan. Sehingga Al-Quran itu adalah ibarat an kalam itu. Dan ini adalah akidah dan ini Maturidiyah. Karena Hanafiyah secara umum, terutama yang mutaakhirin, adalah Maturidiyah. Ini adalah Maturidiyah. Karena tokoh Maturidi Al-Maturidi itu tokoh besar mazhab Hanafi. Ya, maka terbilangnya, maka ta'atut terbilang itu ada pada dalalah pada teks. Lafil madlul bukan makna di balik teks. Karena maknanya makna tunggal. Makna wahid. Nah, teks itulah yang makhluk. Dan teks ini disebut kalamullah. Di dalalatiha, karena dia mengacu, ya, karena dia menunjukkan alaihi pada pada firman Allah, wa ta'atihi biha, dan kalamullah firman Allah itu tersampaikan biha dengan teks tersebut. Fa'in ubira, maka jika makna tadi diungkapkan pakai bahasa Arab, maka jadilah Al-Quran. Jika diungkapkan pakai bahasa Ibrani, jadi Taurat. Fakhtalafat al-ibarat, maka teks yang berbeda-beda, bukan kalam. Karena kalam dimaknai dengan madlul. Kalau mereka mengatakan, sehingga teks itu disebut firman Allah mimba bil majas. Catatan bagi satu halaman 193. كانت كلام الله مجازا لأمرين، الأول دلالتها عليه، أي لكون هذه الألفاظ الدلالات تدل على ما بذات الله من الكلام النفساني، فإذا كان كلامه سبحانه بلا خلف ولا صوت ولا زم فلا نستطيع فهمه إلا بواسطة هذه الدلالات والألفاظ. الثاني تأتيه بها، أي لوصول الكلام النفساني القائم بذات الله إلينا بواسطة هذه العبارات والألفاظ. فلهذين الأمرين جاز عند هؤلاء تسمية هذه الألفاظ الدلالات كلام الله. أي artinya bahasanya ungkapan dan lafal dalalat, yang nama lainnya adalah dalalat, yaitu teks, itu sama itu disebut firman Allah secara majas, bukan hakiki. Ya. Halo? Ya. Apa, Bu? Apa terakhir dokter-dokter ini? Nah terus di HP ya kan ngombe kui kan ngombe kan ngombe Nah, ai anna hadhihi al-ibarat wal alfaz, bahasanya ungkapan dan teks ini atau dalalat tusamma, disebut firman Allah majasan secara majas, bukan hakiki. Wa inna ma kanat kalamullahi majasan, dan itu disebut firman Allah secara majas li amro ini karena dua hal. Yang pertama dalalatuha alaihi, karena dia menunjukkan pada kalamullah. Ini kau ni hadil alfat wa dalalat, karena teks ini tatullu ala mafidatillahi minal kalim nafsani, ya, itu mengacu kepada dan menunjukkan pada makna yang ada pada zat Allah, yang makna itulah kalam nafsani, ya, kata batin. Faidakana kalamu subhanahu, maka jika firman Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa huruf dan suara, demikian anggapan mereka, maka kita tidak mampu memahaminya kecuali dengan perantaraan hadi dalalat wal alfa, ya, teks tersebut. Kemudian yang kedua, ta'atihi biha ay li wusulil kalami nafsani al-qa'im bidatila ilayna, sampainya kata batin yang ada pada zat Allah kepada kita dengan perantaraan hadil ibarat wal alfat, teks ini. Perihadai di amal ini karena dua alasan ini, maka boleh menurut mereka menamai teks atau adalalat dengan kalam Allah. Nah, siapa yang pilih? Wahadal kalamu fasidun fa inna lazimahu anna ma'ana qawlihi wa la taqrabu zina huwa ma'ana qawlihi wa aqimu salata. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. Bantahannya, hadal kalamu fasidun, katanya adalah perkataan yang tidak benar. Bukti tidak benarnya pakai lazimul qaul. Maka di sini bedakan bahasanya, lazimul qaul itu bukan qaul. Ada kaidah, lazimul qaul itu bukan qaul. Namun kaidah ini pasangannya adalah pasangannya adalah butlanul lazim yaitu ala butlan lima lazim. Memang betul, maka ada dua kaidah penting berkenaan dengan lazim. Konsekuensi dari satu pendapat bukan pendapat, bukan pendapat. Mereka Maturidiyah tidaklah berpendapat bahwasanya seperti ini. Lata kobusina berarti semakna dengan wakil musola. Mereka tidak punya pendapat semacam ini. Karena lazimul madhab laisa bi madhab, lazimul qaul laisa bil qaul. Konsekuensi dari satu pendapat bukanlah pendapat, bukan pendapat dia, kecuali jika dia disampaikan kepadanya dan dia menerimanya. Namun putlanul lazim yadullu ala putlanil malzum. Namun ketika konsekuensi dari satu pendapat itu batil, maka itu menunjukkan bahwasanya pendapat itu batil. Maka ini perlu ditegaskan supaya mereka yang dibantah tidak mengatakan bahasanya kalian takawul alaiya, mengada-ada. Ahlussunnah kata As'ariyah, Ahlussunnah mengada-ada atas kami, bilang kami begini begini begini, menuduh kami begini begini begini begini. Itu di bahasa perdebatan mereka bilang demikian. Mereka bilang demikian. Maka demikian juga sebagian orang yang tidak faham kemudian mengatakan As'ariyah itu berdapat demikian demikian demikian. Mereka mengatakan bahasanya As'ariyah itu berpendapat bahasanya teks Al-Quran makhluk. Nah ini kata direspon oleh As'ariyah itu takawul alaina, kamu bikin tuduhan bohong atas kami. Nah ini yang ahlu sunnahnya tidak faham, yang ahlu sunnahnya tidak faham perkataan ulamanya, terus kemudian as'ariyahnya juga boleh jadi tidak faham, dua-duanya tidak faham, tidak faham dengan bantahan, dengan bahasa bantahan. Sebagian ahlu sunnahnya tidak faham. Wong di kitabnya itu dikatakan konsekuensi dari pendapat As'ariyah adalah demikian demikian. As'ariyah punya pendapat demikian, konsekuensinya gini gini gini gini. Ketika diser jadinya As'ariyah berpendapat demikian demikian demikian. Jadi kaul. Lazim yang di kitab itu, yang di kitab akidah disebut lazim, dipublish dengan status kaul. Dipublish dengan status kaul. Nah, yang sunni tidak faham dengan bahasa bantahan. Dan boleh jadi As'ariyah ketika membaca bantahan Ahlussunnah kepada mereka, ya lazim pendapatmu demikian, konsekuensinya berarti gini gini gini gini. Nah, terus responnya, wah kalian mengada-ada, kamu tidak berpendapat demikian. Maka perlu diperhatikan, misalnya ada dua kaidah dalam masalah ini. Lazimul madhab, lazimul qaul, laisa biqaul. Konsekuensi dari satu pendapat bukanlah pendapat, kecuali jika ditawarkan kepadanya dan dia mengiyakannya. Namun dalam bantahan, lazim itu penting. Di bab rob, lazim itu penting. Pentingnya apa? Karena kaidah fasadul butlanul lazim yadul ala butlanil malzum. Batilnya ketika konsekuensi dari satu pendapat itu jeleneh, keblinger, sesat, maka berarti pendapatnya adalah pendapat yang sesat. Itu penting dalam bab bantahan. Ya, tapi bukan berarti disimpulkan, namun jangan disimpulkan, dia berpendapat demikian. Kita ini bermain di dataran pemikiran. Di dataran pemikiran. Kalau Anda punya pemikiran demikian, konsekuensi dari pemikiran demikian adalah demikian demikian. Nah, maka dari mana ketahu kalau itu sesat? Fa inna lazimahu, karena konsekuensinya sesat. Konsekuensinya karena tadi makna itu satu. Makna itu satu. Cuma pembahasannya aja yang beda. Kalau demikian, kalau makna itu satu, kemudian pembahasannya beda, berarti konsekuensinya, ya konsekuensinya ayat wala taqrabu zina, jangan dekati zina, itu semakna dengan waqimus shalah, tegakkan sholat. Makna ayat kursi semakna dengan ayat tentang utang piutang, yang merupakan ayat paling panjang di surat, di ayat surat al-Baqarah. Makna kandungan surat al-Ikhlas semakna dengan surat al-Lahab. Wakulama ta'amala al-insana, maka setiap kali seorang itu merenungkan hadal kaula perkataan ini dengan konsekuensinya, tabayyana lahu, maka jelas baginya kesesatannya. Wa ulima, dan diketahuilah bahasanya yaitu mukhalifun di kalamis salah, menyelisihi pendapat salah. Walhaq, dan yang benar, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran adalah firman Allah hakiki, dan firman Allah itulah yang tanaha, tidak ada titik akhirnya. Karena Allah berbicara semua yang sesuai dengan keinginannya. Kenapa tidak ada yang tanaha? Karena tidak ada titik akhirnya. Karena lam yazal yatakallamu bima syaa, Allah terus menerus berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Jika Allah mengendaki, dan bagaimanakah yang dia kehendaki? Dan Allah terus menerus demikian keadaannya. Oleh karena itu Allah katakan, seandainya lautan itu jadi tinta untuk firman firman Tuhanmu, niscaya habislah lautan. Qabla an tanfada, sebelum habis firman-firman Tuhanku, meskipun kami datangkan lautan semisal itu. Seandainya ma fil ardi min sajaratin, semua yang ada di bumi itu jadi pena, dan lautan itu yamudduhu min ba'dihi, lautan itu ditambahi setelah itu dengan tujuh lautan, mana fitat kalimatullah, maka tidak akan habis firman-firman Allah. Inna Allah azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, walau kana ma fil mushaf ibaratun an kalamillahi, ibaratan ibaratan an kalamillahi wa laysa huwa kalamullahi, lama hurrim ala al-janbi ala al-junubi, lama hurrim ala al-junubi wal muhdithi masuhu. Walau kana ma yaqra'ul qari'u laysa kalamullahi, laysa kalamullahi, lama hurrim 'ala al-junubi wal muhdithi qira'atuhu, bal kalamullahi mahfuzun fi as-suduri, maqru'un bil alsini, maktubun fil masahifi, kama qala Abu Hanifah fi al-fiqh al-akbari, wa huwa fi hadhihi al-mawadhi'i kulluha haqiqatun. Wa idha qila fihi khattu fulanin wa kitabatuhu, فهم منه معنى معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه مداد مداد فيها فيه مداد كتب به كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم ينتبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. فلم نعم. لو كان seandainya ma fil mushaf, apa yang ada di mushaf itu adalah mengungkapkan firman Allah, teks yang mengungkapkan firman Allah, namun itu bukan firman Allah. Lama tentu tidaklah diharamkan atas orang yang junub dan orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Walau kana, dan seandainya apa yang dibaca oleh orang yang baca Al-Quran itu bukan firman Allah, tentu tidaklah diharamkan atas orang yang junub dan orang yang berhadas membacanya. Bahkan firman Allah itu mahfudun fi suduri, terjaga, dihafal dalam dada, dibaca dengan lisan, ditulis di mushaf. Nah, ini kemudian nanti akan ada penjelasan tentang fi, ditulis firman Allah, ditulis di mushaf. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah dalam fikih Al-Akbar, wa huwa, Dan firman Allah di semua tempat ini, di dada, di lisan, dan di mushaf, firman Allah di sini semuanya adalah firman Allah yang hakiki, bukan majaz. Maka tentang di mushaf ada firman Allah. Wa idza qila, jika ada yang bertanya, fihi, di mushaf terdapat tulisan fulan dan penulisannya. Fuhima minhu, maka dipahami dari ini makna yang benar dan hakiki. Wa idza qila, jika dikatakan fihi, di mushaf itu ada tinta yang dipakai untuk menulis, maka dipahami dari kalimat ini makna yang benar dan hakiki. Dan jika dikatakan bahasanya tinta itu ada di mushaf, maka dzarfiyah, kata-kata fi, kata-kata fi, dzarfiyah pada kalimat tinta ada di dalam mushaf, itu berbeda dengan fi al-mafhumah yang dipahami dari kalimat fihi samawati wal ardh. Kita katakan di dalam mushaf itu terdapat langit dan bumi. Di dalam mushaf terdapat Muhammad dan Isa. Dan seterusnya. Maka ada kalimat tinta di dalam mushaf. Itu berbeda dengan langit dan bumi ada di dalam mushaf. Wa hadana al-ma'nayani, dan dua makna fi di atas, mughayyiran, berbeda dengan makna fi di kalimat yang ketiga. Kalimat berikut ini. Di makna qaulil qa'il, berbeda dengan makna fi, makna di kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga adalah di dalam mushaf terdapat tulisan fulan, seorang penulis. Maka di sini ada tiga makna untuk fi berkaitan dengan mushaf. Di dalam mushaf terdapat tinta. Di mushaf terdapat tinta. Di mushaf terdapat Muhammad dan Isa. Di mushaf terdapat tulisannya fulan. Dan tiga makna ini berbeda dengan kalimat yang keempat. Wa hadzal ma'ani thalatha, dan tiga makna fi di atas itu mughayyiratun, berbeda dengan makna fi di kalimat yang keempat. Yaitu fihi kalamullah. Di mushaf itu terdapat firman Allah. Wa man lam yantabih lil furuqi, siapa yang tidak bisa membedakan baina hadzal ma'ani, antara makna-makna ini, empat makna fi di sini, dolla, maka dia sesat gara-gara fi. Maka dia sesat gara-gara gak paham fi. Walam yahtati li shawabi, dan tidak mendapatkan pendapat yang benar, petunjuk pada pendapat yang benar. Ya, catatan kaki dua yang paling penting untuk dibaca. Untuk al-midad fil mushaf, tinta ada di dalam mushaf. Demikian juga di mushaf terdapat tulisan dan penulisan. Hadhihi ad-dhafiyatu wadihatu, fi di sini jelas. Sedangkan fi di kalimat yang ketiga, langit dan bumi, Muhammad dan Isa ada di dalam mushaf. Maknanya, artinya, pembahasan tentang mereka dan pembicaraan tentang mereka ada di dalam mushaf. Walisan mu'ad, dan bukalah ma. Maksudnya, langit, benda langit dan benda bumi itu sendiri, serta orangnya Muhammad, Isa, Musa dan Isa ada di dalam mushaf. Wal mushaf kemudian jadi mushaf itu wadah tempat untuk mereka-mereka. Itu bukan demikian maknanya. Padahal ya fumu akil. Tidak ada orang berakil yang mengatakan Muhammad dan Isa itu tempatnya, rumahnya ada di mushaf. Kemudian kalimat yang keempat. Wa amma kalam fil mushaf. firman Allah ada di dalam mushaf. Maka firman Allah adalah sifat Allah. Sedangkan sifat innama hiya, sifat itu qa'imatun bil mausuf. Itu ada pada diri pemilik sifat. Falaysa al-muradu, maka bukanlah yang dimaksud al-kalam fil mushaf, firman Allah di dalam mushaf, bukanlah yang maksudnya firman Allah itu ada di dalam mushaf. Dalam pengertian dia sesuatu yang terpisah. Firman Allah ini sesuatu yang terpisah dari Allah dan dia ada di dalam mushaf. Bal huwa qa'imun bi dzatillah. Namun sifat Allah itu tetap ada pada zat Allah. Wallahu lamma takallama bi hadzal huruf, dan Allah tatkala memfirmankan huruf dan pesan-pesan ini kepada Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad, tsumma kutibat, kemudian pesan yang ditulis ba'da dzalika, setelah itu dalam mushaf. Fahadza huwa makna, itulah makna dibalik, itulah makna fi pada kalimat al-kalamu fi mushaf. Firman Allah ada di dalam mushaf. Maka itu sama dengan seandainya kita katakan perkataan Nabi ada di kertas itu. Perkataan Nabi tetap melekat pada diri Nabi. Perkata-katanya Nabi tetap melekat pada diri Nabi. Namun di situ adalah sebagaimana tadi. Perkataan Nabi ini disampaikan kepada para sahabat, sahabat kemudian menyampaikannya, akhirnya kemudian kita menuliskannya di satu lembar kertas. Ya, demikian yang kita baca sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.